Tapi Belgia tidak akan diceritakan ya. Di sana ada rumah horor yang tiap yang nginep di sana didatangin makhluk yang halus kapas ya. Ya lama. Maaf. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada satupun di dunia ini kecuali pasti ciptaan Allah. Mutlak itu kita harus yakin. Mau orang mana saja, mau negara mana saja, pasti ciptaan Allah. Orang bule dengan kebuleannya tidak pesan jadi bule, maka tidak boleh menjadi ujub karena diri, postur, rupa, karena semua ini bukan milik kita, tergantung penciptanya. Mau Afrika hitam pasti Allah yang mendesain. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Semuanya sudah sebaik-baik bentuk menurut Allah. Ada orang Eskimo, ada orang Indian, ada Aborigin, ada orang Sunda, ada orang Cina, Melayu. Semuanya Allah yang ciptakan. Kita tidak boleh ujub dengan apa yang ada pada kita. Kemarin sempat melihat sebuah dokumentasi bagaimana orang yang merasa rasnya yang paling bagus, suku Arya, ya seperti zaman Nazi itu, dia merasa kulit inilah yang terbaik, mereka lah makhluk terbaik dan selainnya itu hanya makhluk-makhluk rendahan. Ini tidak menyelesaikan masalah. Di dalam Islam, kualitas seseorang tidak diukur oleh warna kulit, suku bangsa, tetapi inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan karena harta, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, popularitas, tetapi siapa yang paling yakin kepada Allah, yang berbuah kepada kepatuhan dan kepasrahan. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya yakin sehingga patuh dan pasrah kepada Allah. Masya Allah. Nah, kemarin perjalanan sudah sampai kemana kemarin? Jerman. Nah, sekarang menuju Prancis ya. Saya baru pertama kali ke Prancis naik kereta api dari Hamburg menuju ke Paris. Lamanya 9 jam naik kereta api, sekali dua kali ganti kereta. Alhamdulillah. Memang asalnya dipesankan yang di depannya ada meja. Ini kereta dua tingkat. Wah, sepertinya enak. Tahu-tahu yang di depan itu memang ternyata hikmahnya tidak mudah. Bertatapan dengan orang 5 jam dengan yang tidak kenal, kaki tidak bisa selonjor karena takut ngedupak yang di depan, apalagi yang di depannya itu akwat, wanita. Jadi benar-benar harus jaga. Oh, beginilah ujian. Dipilihkan yang terbaik itu kursinya, ternyata pilihan orang belum tentu yang terbaik menurut kita. Ini persis ketika pelatihan disuruh membawa makanan untuk kawannya. Nah, yuk sambal, yuk apa yang ada dalam pikirannya. Nah, ternyata yang diberi makan itu sedang sariawan dan anti anti pedas. Artinya apa? Oh, ternyata tidak mudah kita untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Kita sering memikirkan yang terbaik menurut kita, untuk kita itu cocok untuk orang lain, padahal belum tentu. Ini hikmah nih, karena yang memesankan kereta api ini memilihkan porsi terbaik yang hasilnya penderitaan 5 jam. Kaki tidak bisa selajar, tapi kita tidak boleh berburuk sangka kepada orang yang memesankan kursi yang ada mejanya, yang jadi hadap-hadapan itu ya. Kita tetap berbaik sangka, cuma ini jadi pelajaran bagi kita. Alangkah baiknya kalau kita ingin memberikan yang terbaik bagi orang lain, kita tahu yang mau kita beri itu keinginannya apa, yang disukainya apa. Seperti kita membawakan makan untuk orang lain, lebih baik kita tahu dulu ya, tanya ini senangnya bubur atau nasi uduk. Jangan sampai kita bawakan bubur padahal dia ingin nasi uduk, atau kita bawakan rujak padahal dia sedang disentri ya. Nah, hadirin sekalian, itu hikmah. Sampai di Paris, nah ini kerja capek ya, 9 jam itu rada lama, sama dengan perjalanan ke Mekah. Nah, sesampainya di sana dijemput oleh mahasiswa kita yang memang favoritnya naik metro namanya. Akhirnya dijemput, insya Allah beliau orang baik yang ingin memberikan yang terbaik. Nah, metro di Perancis itu beda ternyata dengan di beberapa negara lain. Sudah agak kesepuhan metronya itu ya. Jadi metro itu kereta bawah tanah. Rupanya di sana sudah lama ada kereta bawah tanah. Lorong-lorongnya tuh ya seperti yang di film-film agak horor ya. Karena sepanjang lorong itu dilihat dinding-dindingnya tuh penuh dengan lukisan-lukisan grafiti, tulisan-tulisan. Saya tanya, ini kok lorong-lorong kereta bawah tanah banyak grafitinya? Dijawabnya begini, ini memang banyak yang tidur di sini. Mereka tidak punya rumah, jadi tidurnya di terowongan-terowongan itu. Kalau musim dingin masuk ke sana, wah, padahal terowongan begitu panjang. Alhamdulillah, pindah-pindah metro rada tegang karena diwanti-wanti, hati-hati di sini banyak copet. Waduh, makin tegang ya. Udah capek bawa koper ke sana ke sini, banyak copet. Dan pada waktu itu, pada waktu pulang kantor, jadi penuh sekali, berjejal-jejal. Dan orang tuh cepat jalannya, tidak senyum. Berseliweran seperti semut di lorong-lorong, mau tabrakan sana tabrakan sini. Aduh, ini orang kok rasanya capek hidup seperti ini. Oh, ternyata memang begitulah. Sesudah dengar cerita di sana, biaya hidup di sana mahal, jadi biayanya sangat tinggi untuk kontrak kamar itu ya. Satu kamar itu bisa 1.000 euro, 12-13 juta, hanya kamar kecil. Jadi kalau santri ke sana, besar kemungkinan hanya megang pintunya saja. Mahal, makan juga mahal di sana. UMR-nya, uang gajian standar minimumnya adalah 1.500 euro. Jadi sekitar berapa tuh? Kali 13, hampir 20 jutaan lah ya. Itu standar minimal di sana tuh, karena kontraknya mahal dan sebagainya mahal. Ah, alhamdulillah, izin Allah, sampailah ke penginapannya. Ah, penginapan ini sedang baru diperbaiki, jadi kabel masih belum nyambung. Ya begitulah. Ya alhamdulillah, pasti ini diupayakan yang terbaik. Nah, menjelang ceramah tuh malam-malam di KBRI hujan. Masya Allah, ketika mau menuju metro itu, dari terowongan itu keluar orang banyak. Wah, ini apa? Orang-orang banyak yang keluar begini. Lalu katanya, wah ini juga baru pertama kali. Entah, rupanya ada masalah tuh di terowongan itu sehingga orang turun dari kereta. Ini rada serem juga ini. Dari tempat gelap pada bawah senter dari handphonenya. Oh, rupanya udah di luar ke sini dong. Wah, seperti film. Kebetulan saya baru lihat tayangan dokumentasi kebakaran di terowongan. Waduh, jadi horor ini. Ah, cepat keluar dari akhirnya naik taksi. Taksi mahal di sana. Jadi kalau orang naik taksi itu udah mewah lah ya. Sekali duduk itu sekitar 50 ribu. Pas buka pintu 50 ribu. Santai jangan ya. Lebih naik sepeda. Ya, kita mau orang-orang yang masih terbatas rezekinya cukup aja lihat tulisan. Hei, taksi ya. Ya, enggak. Gitu. Gak usah di stop. Maju-maju dikit ya. Ternyata kedutaannya tuh dekat. Hanya sekitar 5 euro di belakang penginapan. Hanya saya tanya, deh, kenapa harus keliling naik metro? Rupanya saking kebiasaan naik metro itu, jadi semuanya mau disolusikan pakai itulah. Padahal ternyata banyak solusi lain. Hikmah, kita itu cenderung akan melakukan hal yang sama. Kalau sudah kesana aja terus jalan. Ya, seakan suka terkunci oleh kebiasaan. Rupanya teman kita ini sangat terbiasa naik metro. Padahal kalau kita berani mengambil keputusan yang lain, ini jarak berapa? Kalau jalan kaki berapa menit? Kalau naik taksi berapa? Kalau naik metro itu muter akhirnya. Ini pelajaran. Oh, jangan pernah terkunci oleh kebiasaan-kebiasaan kita, sehingga kita tidak berusaha mencari alternatif terbaik. Coba kalau orang pergi ke DT, itu cenderung jalannya itu sama. Padahal Rasulullah SAW itu kalau ke masjid itu diusahakan jalannya berbeda. Ini pelajaran yang kedua. Di kedutaan Perancis itu jalannya kecil-kecil dan itu kota tua. Karena tidak ada fasilitas kendaraan, takdir Allah duduk di tangga itu sedang makan dengan masyarakat Indonesia. Ada nih orang Sunda yang di sana jadi pengusaha rental mobil. Dasar memang sudah diatur oleh Allah. Dari sekian banyak orang duduk di samping itu. Ayo, saya juga orang Sunda, orang Banjar. Sudah 32 tahun di sini. Alhamdulillah, ngapain aja? Saya rental mobil. Atau besoknya tuh diantar kemana-mana pakai mobil Audi. Ya, tahu mobil Audi? Mobil beliau maksudnya. Ya. Wah, kalau kebayang kalau naik taksi repot tuh, betul ada kebobolan ya. Metro lagi, kalau naik metro nggak bisa lihat bangunan-bangunan yang kelihatannya terowongan lagi. Nah, alhamdulillah diajak beliau lihat pagi-pagi tuh lihat menara Eiffel. Ternyata itu besi tua yang ditumpuk sedemikian rupa sehingga menjadi objek wisata. Oh, ini pikir-pikir yang besi ditumpuk aja begini bisa membuat orang kaku. Kenapa melihat keindahan alam yang begitu dahsyat tidak membuat kita kagum kepada penciptanya? Harusnya kan lihat dingin, lihat angin, lihat awan, lihat semua itu kagum ke Allah. Ini kagumnya ke besi itu aja. Sesudah jalan lihat kota tua, jadi Napoleon Bonaparte dan sebagainya, itu bangunan-bangunan tua itu begitu kokoh, begitu wah megah, rata-rata pakai patung. Dan maaf ya, itu wanita-wanitanya di patung itu sangat kekurangan bahan pakaian, kalaupun pakai nggak benar pakai. Jadi katanya mereka tuh melindungi wanita tuh hanya jadi sebuah objek. Jadi di mana-mana patung, dan rumah itu sekelilingnya patung orang-orang, termasuk Napoleon Bonaparte ini sampai dia melebur 12.000 meriam hanya untuk membuat patung dia yang disimpan dalam ketinggian, dicor gitu pakai meriam yang dihancurkan. Tafakur betapa lucu ya, orang-orangnya pada mati, bangunannya masih awet. Betapa orang itu sangat ingin dikenang dirinya sebagai tokoh, sebagai orang yang berjasa, sehingga dia buat patungnya sedang dia sendiri udah hancur. Bikin bangunan, katanya bangunannya juga dibangun bisa sampai 50 tahun, 70 tahun yang membangun yang mati, ya bangunannya baru jadi. Ini kan lucu ya, menurut kita, menurut saya. Jauh berbeda dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau beliau dibuat patungnya sedemikian rupa, karena yang paling penting itu bukan orang mengenang kitanya, ya, tapi yang kita lakukan ini bermanfaat. Khairunnas anfa'uhum linnas. Ini penting ini hadirin. Keinginan populer, keinginan dikenal, keinginan diagung-agungkan, ini pertanda, sebetulnya pertanda kita tuh tidak membangun kebaikan buat orang, tapi kita mengeksploitasi orang untuk diri kita sendiri. Benar? Itu sampai melebur sekian 12 ribu meriam hanya untuk membuat patung dia. Nah, di dalam Islam yang dapat saya pahami, justru kita itu kalau sudah senang pujian dan senang kedudukan di hati orang, itu ciri-ciri kita tidak ikhlas tuh. Karena bagi orang-orang yang ikhlas itu sudah cukup. Asal Allah yang lihat, asal Allah yang tahu, asal Allah ridho, dan sudah cukup. Orang mau tahu atau tidak amal kita itu perkara yang sangat tidak penting. Orang berterima kasih atau tidak, itu tidak penting. Kita berterima kasih penting, tapi mengharapkan orang berterima kasih itu sama sekali tidak penting. Kita mengharapkan orang balas budi itu tidak penting. Kenapa? Karena orang itu tidak punya apa-apa, lemah tiada daya kecuali dikuatkan oleh Allah. Pemilik segala-galanya adalah Allah. Nah, yang dari pelajaran ini dulu, lucu ya, bangunan dibangun stakar tembok ya, seperti istana negara di Indonesia. Belaga jauh-jauh ke sini, pada mati, istananya awet. Jepang, mati, istana awet. Begitulah presiden pun bergiliran. Nah, dalam Islam yang harus diawetkan itu sebetulnya bukan bangunannya, tapi amal soleh. Benar? Amal jariah itu awet sampai kiamat tuh nggak ada tandingannya. Inilah kenang-kenangan dari Perancis, betapa banyak orang yang berusaha membangun sesuatu, tapi tujuannya adalah untuk membesar-besarkan namanya, dirinya. Kalau kita mah tidak perlulah, yang penting kita mah Allah ridho kepada kita. Orang mau tahu mau tidak, mau berterima kasih atau tidak, balas budi atau tidak, itu bukan urusan penting bagi kita. Urusan penting kita apa? Khairunnas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, kita manusia yang paling banyak manfaatnya dan lillahi ta'ala. Tertarik ini? Ada? Ustaz? Ayatnya? Silakan Ustaz Fuad akan bacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang yang ingkar akan menerima nasib yang serupa. Dipuji-puji manusia tapi dikubur babak belur, apalah artinya? Benar? Nah, bagi kita kesuksesan itu cirinya di dunia banyak manfaat. Kesuksesan itu husnul khotimah. Jadi kesuksesan itu husnul khotimah. Kesuksesan itu dikubur kita lapang, di kiamat dapat naungan, kesuksesan itu bisa pulang kepada Allah, bertemu, bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi kesuksesan bukan hanya darat, bukan diagung-agungkan oleh manusia. Toh ada yang takdirnya kita bakal terkenal, dihormati orang, tapi itu tidak usah jadi cita-cita. Cita-cita kita adalah hidup bermanfaat, diterima Allah. Setuju gak sih? Nah, ada lagi Ustaz Fuad yang tadi surat apa? Surat Muhammad ayat 10. Yang tadi surat Muhammad ayat 10. Silakan selanjutnya. يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dia memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajarannya kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi orang yang pintar, orang yang berakal itu bukan yang nilai pelajarannya bagus. Itu juga bagian dari kepintaran. Tapi yang lebih pintar adalah yang bisa ingat kepada Allah dalam segala hal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang yang paling cerdas itu di antaranya adalah yang kalau lihat apapun, mendengar apapun, merasakan apapun, jadi kembali ke Allah. Ini ciptaan Allah. Kemarin ada juga, maaf saya suka membuka informasi tentang seorang wanita yang dia bisa berlari 261 km tanpa berhenti. Pasti gak sholat tuh ya. Wanita ini punya hobi. Nah, kemarin dipelajari struktur kakinya. Ya, kita lihat betapa hanya manusia yang diciptakan begini oleh Allah. Punya tingkat kelenturan, ada sendi, ada pedal kaki ini ya, yang bisa ngeper. Siapa yang mendesain semua ini selain Allah? 261 kilo itu berarti dari sini ke lewat Jakarta sana ya. Lari tanpa berhenti. Nah, apa yang terpikir ini? Allah mendesain otot, mendesain detak jantung, bagaimana oksigen dihisap, diolah oleh jantung, kemudian dibawa oleh paru-paru, dibawa oleh darah, dijadikan ini ke otak, jadi energi. Wah, bagaimana air, tubuh panas, pori-pori mengeluarkan keringat. Ini rumit setiap saat. Siapa yang bikin semua ini selain Allah? Jadi rugi kalau kita lihat orang lari hanya kagum, wah hebat ya, kuat Allah yang kita ingat. Masya Allah, Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi artinya apa dari pertemuan ini? Ayolah kaitkan segalanya ke Allah. Mau tahu apa yang membuat kita stres? Mau tahu tidak? Gak jelas begini, kalau mau, kalau tidak. Ini ya, ini kita aja ya. Jangan dibocorkan rahasia ini ya, sebab orang lain gak pada tahu. Kita tuh bakal stres tuh kalau kebanyakan mikir yang tidak dikaitkan ke Allah, pasti stres. Dan kita biasa suka terlena dalam pikiran. Seperti kita punya utang, terus mikir tentang bayar utang. Sedangkan Allah satu-satunya penguasa rezeki tidak dipikir. Aneh sekali. Ya mikir itu gimana cara saya bayar utang, saya harus pinjam ke siapa, saya harus jual apa. Padahal Allah yang maha melihat, Allah yang maha dekat, Allah yang menguasai setiap rezeki enggak diingat tuh, aneh. Harusnya ingat hutang, ingat Allah penguasa rezeki. Makin lama makin ingat hutang, makin neken, makin gelisah, makin bingung. Jadi solusi tidak. Selesai masalahnya atau nambah? Nambah. Tersinggung, sedih, saya dihina, saya tidak terima. Jadi solusi tidak? Tidak nyangka dia melakukan hal itu padaku. Jadi solusi tidak? Paling keluar air mata, ingusnya, sedih. Ini apa-apaan, ha? Coba kaitkan ke Allah. Sudah episodenya. Hari ini saya dihina, pasti ada hikmahnya. Semua takdir Allah bagi orang yang beriman baik. Saya dihina, berarti Allah memperlihatkan betapa sedikitnya yang orang lain tahu tentang kehinaan kita, betapa banyaknya yang Allah tutupi tentang kehinaan kita. Orang menghina berarti ladang pahala bagi saya untuk berbuat baik. Orang menghina berarti ladang amal bagi saya untuk mendoakan kebaikan. Kira-kira jadi solusi tidak sikap dengan berpikir begitu, Makanya kalau tidak terkait ke awal pasti ngarang, dan itulah dikerekem. Kalau dalam bahasa Sunda itu dikerekem, di ketepin oleh setan itu. Wow, bisa nangis, bisa enggak keru-keruan aja, dan pasti enggak zikir. Cirinya enggak zikir itu adalah enggak tenang. Karena kalau kita berhasil kembali ke Allah, huwallazi anzalas sakinah, dialah yang menurunkan sakinah di hati orang yang beriman. Makanya maaf ya, yang hobinya mikir ke sana sini selamat menderita. Apalagi yang suka dilanda perasaan cemburu atau apa, cemburu menyelesaikan masalah tidak deh? Tidak, kalau pening sendiri jerawat aja yang, bukan berarti tiap yang jerawatan cemburu ya. Ada yang oleh Allah diberi jerawat sebagai pemanis ya, buah dari kecemburuannya misalnya. Kembali ke Allah, jangan lama dengan selain Allah. Selain Allah tidak ada apa-apanya. Hanya Allah yang punya segala-galanya. Hanya Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Hanya Allah yang menentukan segala-galanya. Menarik, kemarin mendengar ceramah dari Abi Jalal. Semoga Allah memuliakan, menyayangi beliau berikut keluarga dan keturunannya. Tentang surah Ar-Rum ayat 21. Silakan bacakan Ustaz yang suaranya bagus. Amin ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Alhamdulillah. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu kita diberi jodoh. Jadi bab jodoh ini sebetulnya betul-betul unik. Ada yang keduga mana bakal jodohnya, ada yang direncanakan, ada yang dikejar tapi enggak jadi, ada yang tidak direncanakan tapi jodoh, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang jodoh terus udahan terus jodoh lagi, ada itu kata Abi Jalal ya. Saudara, kenapa ketawanya gitu ya? Seperti yang melihat ke saya. Ada rahasia Allah di balik semua ini. Tanda-tanda kebesaran Allah ini. Kemarin Teh Siti Ustazah Siti Sumardi menikah. Ditanya apa enggak dari Darut Tauhidul Haqqi Balatak ya. Kok jodohnya di Balai Edlah? Terus ditanya juga, dikatakan itu anaknya Al-Hakim apa enggak ada apa di Darut Tauhid? Santri segini renteng ya. Begitu banyak celenuk yang malah di Jerman, jauh-jauh ke sana. Begitulah rahasia jodoh. Tapi yang paling penting dari pernikahan ini adalah jadi makin dekat dengan Allah atau tidak itu. Karena kebahagiaan itu bukan datang dari makhluk. Bahagia itu datang dari kedekatan dengan Allah. Jadi kalau nyari sakinah dari harta, pasti tidak datang ke sakinah. Kalau nyari sakinah dari rupa, juga tidak datang. Sakinah itu datang dari Allah. Dari mana? Berkah dari hati yang bersih, yang disukai Allah. Nah, makanya kalau lihat orang menikah, kita harus ingat ke Allah yang atur jodohnya ya. Itu pun kan mungkin pada lihat di Facebook atau ya, jodoh mah gitu diatur. Ini mantu yang di sana tuh, oh jangkung jadi 178 jangkung. Anak saya 165. Begitulah, tapi udah jodoh. Ya. Begitu, tapi kalau enggak jodoh, walaupun sudah disebar surat undangan, tetap aja enggak jadi karena calon mempelainya meninggal ya. Ada tuh ibarat jadi luhur di sana di pulau sudah gagal-gagal naik perahu mempelai pria, terbalik perahunya dan meninggal tenggelam. Itu sudah bukan jodoh. Makanya bab jodoh itu harus benar-benar minta ke Allah. Tapi umur saya sudah kepala tiga, mau kepala pundak, lutut kaki, semuanya adalah milik Allah. Allah tidak terpengaruh oleh umur, Allah tidak terpengaruh oleh warna kulit, Allah tidak terpengaruh oleh bentuk fisik, karena fisik ini milik Dia. Kalau Allah mau menjodohkan, jodoh. Tapi kalau Allah tidak menjodohkan, walaupun sudah modal dikeluarkan ya, tiap datang ke rumahnya ganti-ganti mobil, karena ya, dia kerja di bengkel ya, bagiannya bahin ngetes mobil, tetap baik kalau enggak jodoh. Makanya harus kembali ke Allah yang membuat segala keputusan, yang membolak-balik setiap hati. Masya Allah. Selamat berbahagia bagi yang tidak berlama-lama dengan selain Allah dan bersegera kepada Allah, pemilik, penguasa, penentu segala-galanya yang tidak bisa dihalangi siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala. Pas 36. Pengumuman dulu ya. Ini hari Ahad sekarang kan? Satu. Pengumuman bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya, pengajian di Darut Tauhid di Eko Pesantren. Depan ya. Depan kan? Iya, itu memang selang-seling pengumumannya ya, akibat lupa. Jadi yang asli ini pengumumannya, jadi Ahad ini pengumumannya adalah Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi ya, yang tadi sebutkan pada asar di Masjid Darut Tauhid sedang pada zuhurnya untuk muslimah ya. Baik, silakan disambung sampai menjelang maghrib. Sengaja disorekan yang biasanya pagi, karena pagi itu bisa diisi selain pengajian di tempat lain, juga yang mau undangan dan sebagainya, silakan. Kalau sore sepertinya kan sudah dari undangan, sudah kenyang ya, jadi diharapkan bisa nambah ilmu, bukan nambah pulus. Lalu ini penting juga, Ustaz Suhud dan kawan-kawan membangun yang namanya Baitul Quran. Kalau Darul Quran Ustaz Yusuf Mansur, kalau ini Baitul Quran, sama, yaitu untuk mendekatkan kita ke Al-Quran, membuka kelas dan privat membaca Al-Quran angkatan 1 yang untuk tingkat dasar sekali, yang kedua tingkat pra ahsin, yang ketiga tingkat ahsin, dan ada yang keempat SPQ, seni baca Quran, dan bin nazar alaqi 30 juz. Silakan bagi yang sekelas ini dibatasi hanya 5-10 orang. Di Darut Tauhid tempatnya, di Masjid Darut Tauhid. Begitu para pendengar, silakan kita diskusi lewat radio. Ada yang mau ke Paris? Ya, hati-hati bawa tasnya ya. Dan selamat menikmati bagaimana semua yang kita lihat, kita dengar, membuat tafakur bagi kita dan memperbaiki diri kita. Itu yang paling penting. Silakan. Ya, teman-teman sekalian, sekarang tanggal 24, tanggal 30 ya, acara di Eko Pesantren. Saya berharap teman-teman semua bisa ikut yang memungkinkan kita kajian di sana. Masjid sudah lebih bagus, lebih rapi. Di depannya kolam ikannya juga sudah banyak ikannya. Nanti kita bisa makan bebas ikan ya, bekal masing-masing. Sudah, jangan yang di sana, gak tega. Nah, hadirin sekalian, Ahad minggu depan ya, dari jam 9 sampai duhur di Eko Pesantren. Silakan teman-teman. Tahunnya terima kasih. Ada berita dari Vancouver, Kanada. Kami sedang mendengar ceramah di MKFM. Salam dari Ibu Dina Hendano dari Kamloops BC. BC itu apa? Ya, Kanada lah ya. Silakan penelpon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Itu sebentar, siapa yang nangis di atas? Mungkin capek ya, maaf. Nah, ini dengan ini ya, Ndut. Apa kabar, Ndut? Bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Ndut ikut mendengar? Kota Ndut jauh-jauh ke Eropa, ke Ndut kelewat gitu kan ya, mau ngomong gitu kan? Mau ngomong gitu kan, Dut? Iya, barusan ada omongin ya. Jauh-jauh ke Belanda, Amerika, Sukabumi, kelewat gitu kan? Iya, yang diomongin lagi ya, kan udah barusan. Hati jadi meriam kalau Dut nelpon deh. Insya Allah ya, Dut ya. Insya Allah ya, kemarin itu karena anak menikah di sana, jadi harus ke sana. Bisa nomor, minta nomor apa? Oh, bisa. Diumumkan di sini. Nanti minta ke operator ya. Bukan tidak boleh. Halo, sehat-sehat, terima kasih. Makasih banyak. Gimana keadaan Iso? Jadi sangat rehat ini, walaupun berbaring, tidak banyak bergerak, ini sehat ya. Oh, sakit. Sakit apa? Muntah darah. Siapa? Dut. Kenapa tuh pakai dimuntahin darahnya? Tapi kita udah sembuh lagi. Alhamdulillah. Gimana warungnya, Dut? Jalan-jalan ada yang beli gitu? Banyak yang beli. Apa kata tetangga? Ah, denung nih lempong gini seru atau lu jawabannya. Itu bapak ada bapak? Ada. Yang melayani itu pembeli siapa? Lu atau bapak? Bapak. Bapak ya, lu bagian ngapain atau? Bagian jualan pulsa. Oh, jualan pulsa ya. Alhamdulillah, syukur atau enggak ya? Iya. Salam buat bapak dan Isoh ya. Alhamdulillah. Mungkin bagi para pendengar yang baru tahu siapa Endut. Ya, Endut ini pendengar setia yang oleh Allah diberikan karunia tidak bisa bergerak, lumpuh ya tubuhnya, apalagi Isoh dan ayahnya yang ngurus. Tapi dunia sebentar dan setiap orang punya episode masing-masing. Halo, Endut? Masih nyambung? Sok atuh ada yang disampaikan tuh, sudah diperkenalkan oleh Allah. Terima kasih Andur. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing. Yang paling penting itu jadi dekat dengan Allah, itu karunia tuh. Ya, mau diapain aja oleh Allah, terserah Allah lah. Kita ini kan milik Dia dan Allah pasti baik. Semua takdir Allah bagi orang beriman pasti benar, pasti baik, pasti manfaat. Sesuka Allah aja kita mau diapain. Yang penting kita mah jadi dekat dengan Allah. Ah, kemarin ada yang nanya, ah kalau dekat dengan Allah berarti ujiannya jadi banyak dong. Coba dokter spesialis ujiannya banyak tidak? Banyak. Tapi menikmati tidak tuh dengan keilmuannya. Sekarang karena ah saya emang gak mau kuat iman ah, nanti banyak persoalan. Sekarang yang gak sekolah tanya 2 tambah 2 berapa? Dia ngegibri gitu. Hanya 2 tambah 2 stres. Artinya kalau kita kurang iman, perkara remeh saja membuat kita goncang. Tapi kalau kita terus ngedeketin dengan Allah, akan diuji. Tapi ujian itu enak, tidak bahaya. Tapi kalau kita kurang iman, ini ngomong naon sih gitu. Padahal jelasnya ya malah nanya lagi, aku jadi berantem. Tapi kalau orang yang beriman, banyak, bukan, assalamualaikum, beres. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pasti ada ikhwannya. Allah Maha melihat, Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha memperhatikan. Terus saja minta tolong ke Allah, tidak akan disia-siakan. Ya Bu, pasti ada rahasia Allah di balik semua ini. Sempurnakan ikhtiarnya. Baik, terima kasih ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain silakan manfaatkan kesempatan ini. Oh, Bismillah dari BCO British Columbia BCO ya. Apa Bismillah? Oh, big smile ya. Artinya besar senyum. Silakan. Penelpon. Ada? Ah, enggak, dari radio aja. Ah, harus ada. Ada coba lihat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mbak Teh. Kurang keras suaranya, kurang dekat dengan mikrofonnya. Halo, tidak terdengar dengan baik. Kurang jelas. Timbul apa? Gak jelas teh punten. Ya baik. Iya bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita karunia nikmat kedua sesudah nikmat iman adalah nikmat afiyah, sehat. Jadi kita harus minta kepada Allah diberi kesehatan. Juga kita harus berikhtiar untuk sehat. Tapi kalau kita dibuat sakit oleh Allah, pasti ada hikmah di balik sakit ini. Boleh jadi ada dosa-dosa kita yang tidak tertebus dengan ibadah kita, dengan sholat, dengan istighfar, tapi ketebusnya oleh sakit. Seperti orang anak mandi kurang bersih, terus dimandikan ibunya, usupnya bersih, karena bersih itu nyaman. Ada kalanya oleh Allah dibuat sakit supaya kita bersih, karena kalau dosanya masih banyak, hidup ini tidak nyaman. Nah, dibuatlah berbagai kepahitan ujian hidup untuk mengukurkan dosa kita. Anak itu kalau kotor itu tidak nyaman, tidurnya gatal, betul? Nggak nyenyak. Kemudian dia juga bergaul dengan teman, ini kamu bawa colotok dan sebagainya, ya. Bawa air. Tapi kalau anak sudah bersih badannya, dia nyaman, tidurnya nyenyak. Kita juga gitu. Kalau kita banyak dosa, enggak nyaman hidup kita tuh, hari-hari kita enggak nyaman. Di rumah tidak nyaman, di jalan tidak nyaman. Kenapa? Karena kotor. Nah, didesainlah oleh Allah berbagai kejadian supaya bersih. Asal kita ridho, supaya cepat bersihnya sambil mandi, sambil bebersih juga ya. Supaya enggak terlalu lama dimandiin ibu. Jadi pada waktu dibanjur itu, si anak ikut membersihin, itu cepat bersihnya. Tapi kalau ketika dimandiin lari-lari terus, nah itu tidak lama dimandiinnya ya. Nah, ketika kita oleh Allah diberikan sakit, kepahitan, ujian, kita wah sebut-sebut tobat. Nah itu cepat bersihnya. Tapi kalau kita dikasih ujian nggak aral, nggak rasulah, nggak nerima, kemudian jengkel, marah, kalau ini rada panjang nih sakitnya. Nah hadirin sekalian, mudah-mudahan rekannya disembuhkan oleh Allah ya. Yang paling penting adalah kita berbaik sangka bahwa semua perbuatan Allah ini pasti benar, baik dan banyak hikmahnya. Nikmati dengan hati yang ridho dan syukuri karunia-karunia lain. Jangan sampai sakit ini menghilangkan karunia yang lain yang sebetulnya lebih banyak. Ingat ilmu jerawat, jangan sampai kita fokus kepada jerawat sehingga tidak mensyukuri hidung, mata, mulut, telinga, kepala, otak, jantung, empedu, segala macam yang sebetulnya lebih banyak yang bisa kita syukuri. Demikian terakhir, penelpon terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Saya mau belajar. Sini, jadi gini ya. Sabtu sore berangkat. Ya baik. Ini pokoknya kesini lah ya. Nanti menghubungi ini catat nomornya. Ya. Tunggu dulu mau kemana? Sudah? Halo? Ada kertasnya tidak? Tidak cukup pulpennya aja. Baik. Hah? 0878 2284 3727. Coba berapa dikurangi? 0828. Nah, jangan gitu, saya jadi pusing ini yang minta di medianya 0878. Ya. Berapa? 2284. 3737. Ya, dengan Ustaz Triyona ya. Ya. Ya. Syaratnya mau belajar. Saya ingin belajar Al-Qur'an itu karena ada tujuan, dan tujuannya ingin bisa belajar tentang Al-Qur'an dengan ya tidak terbata-bata lagi dengan cara. Tujuannya apa? Pengen bisa Qur'an? Tujuannya apa? Coba. Tujuannya ingin menjadinya. Mudah-mudahan dengan bisa belajar Al-Qur'an yang bisa diamalkan gitu dan. Mudah-mudahan bukan jadi nanti kalau belajar Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan tuh, bayangkan. Dan nanti kalau akan senang baca Quran itu jadi gak tertarik banyak ngobrol, jadi banyak pahala, nanti gampang bagi Allah menyembuhkan apapun ya. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya boleh. Ya boleh, sini. Ya. Jangan ragu-ragu mengeluarkan uang untuk ongkos, biaya apapun untuk dekat dengan Allah ya. Umur Bapak berapa? Berapa? Oh, terlalu sepuh, Pak. 31 udah sepuh, enak. Sini, Pak, jangan merasa tua untuk cari ilmu, ya. Di sini ada yang 80. Pak? Halo, sini, ya. Jangan ragu-ragu dan jangan suka setengah-setengah untuk mendekatin Allah. dan jangan suka hitung-hitungan ya, bet-bet aja. Siap nih Pak? Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin pernak-pernik kegiatan pagi ini. Banyak yang kita dengar tidak hanya dari penceramah tetapi juga dari penelpon ya. Kita simak barusan seorang bapak yang semangat belajar, dan ini pasti takdir ini rada-rada nyindir buat yang jarang belajar ya. Nah hadirin sekalian, tambahan kalau menguap ditutup ya. Pas barusan ada sambil menguap pun gede sekali lubang mulutnya ya. Mudah-mudahan ini jadi informasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk menutup dan ditahan jadi ya, jangan dikeluarkan semua karena aku sih ya. Para pendengar yang beriman dimanapun berada, kalau melihat situasi di masjid senang, banyak santri dan kangenin ya. Jadi kalau pergi jauh seperti kemarin suka bayang ini santri-santri yang unik dengan segala perilakunya ini ya. Kadang memang mencengkelkan ya, tapi masya Allah. Dan nanti kalau udah meninggal wah nggak bisa ketemu lagi kita ya. Terima kasih para pendengar yang baik, para penelpon, Bud, dan kawan-kawan juga di mancanegara yang menyimak. Ada buka MQSmart namanya ya di internet. Kalau ada yang mau beli-beli barang-barang lewat internet, MQSmart. MQSMART ya. Nanti cukup pesan dan akan dikirim. MQ Smart namanya jualan online kita. Mudah-mudahan manfaat. Ya Allah, mudah-mudahan siapapun yang menyimak ini menjadi hamba yang benar-benar Engkau karuniai makrifat kepadamu, hakul yakin terhadapmu ya Allah. Cabut semua hijab penghalang yang menghalangi kami dekat denganmu ya Allah. Mudahkan segala urusan yang membuat kami akrab denganmu. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik SMP acungkan tangan. Gimana diamalkan nggak tadi jalan kakinya?